pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Alun. Berita pagi edisi hari ini Rabu 2 November 2016 dibacakan oleh Maimun dan rekan Syekh Ardiansyah. Dalang pencuri celeng Masjid Lombata menyerahkan diri. Imigrasi Sabang pulangkan 9 warga negara Thailand. Sebuah truk tronton hantam rumah warga Langsa. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun remaja berinisial RI 19 tahun dalang pencurian celeng Masjid Jami Lombata Banda Aceh yang terekam CCTV saat melancarkan aksinya 19 Oktober lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku yang masih berstatus siswa kelas 3 di salah satu SMA di Aceh Besar itu diserahkan oleh kedua orang tuanya ke Mapolsek Lombata Senin kemarin. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kapolsek Lombata AKP Edi Saputra mengatakan, tersangka RI sebagai pelaku utama pencurian celengan masjid sempat buron. Setelah polisi menangkap tiga rekan pelaku berinisial AF 17 tahun, RF 18 tahun, dan KH 17 tahun di Kecamatan Baitu Salam Aceh Besar pada Selasa 25 Oktober lalu. Pelaku RI memilih kabur setelah tahu tiga rekannya yang ikut terlibat dalam pencurian celeng amal di Masjid Jami Lombata telah tertangkap. Ketika itu polisi sempat meminta keluarga membantu polisi untuk membujuk tersangka menyerahkan diri baik-baik. Akhirnya kemarin orang tua pelaku RI mengantar tersangka ke Polsek Lombata. Kapolsek Lombata mengapresiasi sikap baik kedua orang tua RI. Kepada penyidik, tersangka RI mengaku proses membongkar gembok kunci celengan masjid itu dengan obeng. Sudarlun kantor imigrasi kelas 2 Sabang Senin kemarin telah memulangkan 9 orang warga negara asing asal Thailand ke negaranya. Mereka dipulangkan karena tidak dibutuhkan lagi keterangannya terkait tindak pidana perikanan yang disangkakan kepada nahkoda kapal laut MV Silver Sea 2 berbendera Thailand. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Sabang Dr. Anies Imam Sutadi mengatakan, membenarkan bahwa sejak minggu lalu di bawah pengawasan tiga petugas imigrasi telah memberangkatkan 9 warga negara Thailand itu dari Sabang ke Banda Aceh melalui kapal cepat. Bahkan ke-9 kru MV Silver Sea 2 itu, Senin kemarin sudah diberangkatkan dari Banda Aceh menuju Jakarta untuk dipulangkan ke Bangkok, Thailand dengan menggunakan pesawat Air Asia. Menurut Imam Sutadi, pemulangan ini merupakan kali kelima yang telah dilaksanakan terhadap ABK MV Silver Sea 2 dengan jumlah awak 19 orang sejak kapal itu ditangkap. Artinya, saat ini masih terdapat 4 warga negara Thailand lagi dengan zona kepelabuhan di Lanal, Sabang. Keempat warga negara Thailand itu berdasarkan koordinasi imigrasi dengan pihak penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan belum dapat dipulangkan karena masih dalam penanganan hukum. Sudarlun karyawan perusahaan daerah Bina Usaha Pemkab Aceh Utara dilaporkan tidak menerima gaji sejak 2015. Gaji mereka bervariasi antara 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah per bulan. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Informasi dihimpun saat ini di perusahaan tersebut ada 10 karyawan untuk Januari sampai Maret 2015. Mereka sudah menerima gaji, tapi pada April sampai Desember 2015 karyawan tak menerima gaji. Kemudian gaji mereka dibayar lagi untuk jatah Januari-Mei 2016. Tapi sejak Juni 2016 hingga sekarang tak dibayar lagi. Seorang karyawan mengaku sudah berulang kali menanyakan masalah ini ke manajemen dan pemerintah kabupaten, namun sampai sekarang belum ada solusinya. Karyawan meminta perusahaan segera melunasi hak mereka. Direktur PD Bina Usaha Yosbi Abdullah mengatakan hal itu terjadi karena perusahaan saat ini memiliki dana untuk membayar gaji karyawan. Menurutnya, tim keuangan perusahaan kini sedang menagih utang dari sejumlah pihak ketiga. Yos berjanji bila utang tersebut tertagih, gaji karyawan akan langsung dibayar. Sudarlun, puluhan ekor gajah liar kembali memasuki perkebunan warga di Gampung Stui dan Pulau Baru, kemukiman Kemala Dalam, Kecamatan Kemala Pidi. Akibatnya, belasan hektar lahan kebun rusak di amuk kawanan gajah liar. Dari Pidi, Nurni Hayati melaporkan. Camat Kemala Basri Esa menyebutkan masyarakat kian resah karena lokasi kebun yang dirusak kawanan gajah liar dekat dengan pemukiman penduduk. Warga juga mulai takut ke kebun, padahal masyarakat menggantungkan pendapatan dari hasil kebun. Menurut Basri, pegunungan kawasan Desa Chorstui dan Pulau Baru Kemala Dalam sangat sering didatangi kawanan gajah liar. Bahkan sudah berulang kali gajah liar diusir ke habitatnya, tapi binatang itu tetap kembali lagi ke kebun warga. Camat Kemala menyebutkan pihaknya bersama Muspika dan Dinas Perkebunan sudah berupaya mengusir gajah itu untuk keluar dari perkebunan, termasuk dengan cara berjaga malam, tapi gajah itu kerap datang saat malam hari. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan PD Syarkawi mengaku amukan gajah liar bukan hanya di Kemala tapi juga di Mila, Gempang, Mane, dan Lamlo. Pihaknya terus melakukan pengusiran gajah liar tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar Selasa kemarin mengukuhkan 23 anggota Majelis Fatwa dan 43 anggota Majelis Tuha 8 di Meligu Wali Nanggro Aceh yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Lambalang Manyang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Kedua majelis itu merupakan struktur majelis tinggi di lingkungan lembaga Wali Nanggro Aceh. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Selain mengukuhkan, Malik Mahmud juga menepung tawari anggota Majelis Fatwa dan Tuha 8, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama di tangga Meligo Wali Nanggro Aceh. Sekedar informasi, prosesi pengukuhan itu merupakan kegiatan pertama yang berlangsung di gedung senilai 97,6 miliar itu sejak diresmikan pada Rabu 13 April 2016 oleh Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah. Malik Mahmud di hadapan unsur Forkopimda Aceh dan undangan lainnya menyatakan Majelis Fatwa dan Tuha 8 berperan sebagai unsur terdepan sebagai pembina atau pengawal pemerintahan rakyat Aceh. Sebab anggota Majelis Fatwa berasal dari perwakilan ulama di setiap kabupaten kota, sedangkan anggota Majelis Tuha 8 berasal dari perwakilan mukim yang diambil 2 orang setiap kabupaten kota. Sudarlun, sebuah mobil barang jenis tronton penuh muatan yang melaju dari Medan tujuan Banda Aceh Selasa pagi menabrak rumah warga, tepatnya di Kampung Bate Putih, Kecamatan Langsa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal itu. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kasat Lantas Polres Langsa AKP Viva Febriana menyebutkan, tronton BK 8549DA itu dikemudikan oleh Sukiman 41 tahun warga desa Pulau Pineng Manis 2. Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, diduga saat tiba di Kota Langsa, supir tronton dalam kondisi mengantuk. Sehingga saat tiba di Kampung Bate Putih, Kecamatan Langsa Timur, supir kehilangan kendali dan keluar dari badan jalan hingga akhirnya menghantam rumah warga. Beruntung, saat kejadian rumah itu sedang tak berpenghuni. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun akibat musibah itu ditaksir kerugian mencapai 50 juta rupiah lebih. Sementara sopir tronton hanya mengalami luka lecet. Tronton tersebut sudah ditarik dan diamankan di Mapolres Langsa. Sudarlun, pemain dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pelajar PPLP Aceh diminta untuk mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan nasional sepak bola antar PPLP se-Indonesia 2016 yang digelar 4 hingga 9 November di Ambon, Maluku. Sebelumnya, gelar serupa diraih kejurnas sepak bola antar PPLP 2015 Bangka Belitung setelah menaklukkan Jawa Tengah 1-0. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Kadispora Aceh Asnawi berharap kepada pemain PPLP Aceh supaya bisa berprestasi di kejurnas di Maluku. Target yang harus dicapai tentu menjadi juara. Pihaknya yakin sejauh ini pasti berhasil setelah dilakukan evaluasi. Duta Aceh ini termasuk salah satu tim yang disegani di kancah nasional. Kadispora mengingatkan agar bermain sportif dan penuh semangat, karena kejurnas merupakan ajang untuk menimba ilmu. Nantinya para pemain dapat menyerap keterampilan yang positif dan bermakna untuk dapat dimanfaatkan di kemudian hari. Kadispora menambahkan, dengan adanya prestasi di tingkat nasional akan menambah semangat berjuang bukan hanya bagi pemain saja, tapi bagi anak-anak PPLP lainnya atau juniornya yang tahun depan akan mewakili Aceh di ajang yang sama. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 2 November 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan melalui situs kami di www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudara Lun, wassalam.